Baik, kita masih pembahasan tentang tauhid ya. Kapan fi'il atau sebelumnya al-af'al dari si mu'rab, i'rab dan bina'nya terbagi menjadi berapa ya Tuhan? Fi'il ditinjau dari sisi mu'rab dan mafi'ilnya ada berapa? Ada dua ya, mu'rab dan mafi'il. Yang mafi'ilnya apa saja? Fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Bertambung dengan taukid, sakilah atau khafifah dan bertambung dengan non niswa. Berarti kalau fi'il yang mu'rab apa? Fi'il mudhara yang tidak bersambung dengan non taukid, sakilah ataupun khafifah dan non niswa. Baik, pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari yang bisa ditaukidkan dengan non-taukid itu untuk fi'il apa saja? Fi'il apa saja ya, Pak Isa? Fi'il mudhari' yang bisa ditaukidkan dengan non-taukid berarti fi'il mudhari'. Fi'il apa lagi? Fi'il amr. Fi'il madhi? Fi'il madhi tidak bisa. Nah, fi'il madhi tidak bisa dimasuki dengan non taukid kecuali kalau lafadznya madhi tapi maknanya mustaqbal. Nah, seperti fa'imma adrokanna. Nah, adroka fi'il madhi tapi maknanya akan, sehingga bisa diberi non taukid. Baik. Fi'il amr kenapa? Bisa. Yang bisa, fi'il mudhari dan fi'il amr. Fi'il madhi yang tidak bisa. Baik. Pada contoh yang hamzah, idhab jadi idhabanna. Begitu hukumnya mabni afihun ya afiru yubna afiru al fathi. Nah, kapan fi'il mudhari itu mabni atas enam? Kapan fi'il mudhari itu mabni jika bersambung dengan taukid? Syaratnya apa ya, karena bertemu secara langsung, tidak ada fasil, ya, tidak ada pemisah. Seperti tadhabuna disambungkan dengan nun taukid jadi tadhabunna. Tadhabunna itu hukumnya rafa, nasab atau jazm atau mabni ya Aba Usman. Rofa, nasab atau jazm atau mabni. Mabni atas adunun. Apa nama mabni atas adunun? Indah ya apa? Mabni atas fat adunna. Apa nabila? Rofa. Nah, itu bersambung dengan nun taukid. Ada yang masdu. Nah, itu sebenarnya tidak langsung. Nah, cara kelabuhan. Itu sebenarnya tidak langsung. Ya. Tadhabunna sudah kemarin ya. Tawang lagi. fathahunna. Ini kemarin apa ini aslinya? Ya Rukman. Aslinya apa? Tadhabunanna. Sehingga nun taukid ini tidak ketemu langsung dengan fi'ilnya. Fi'ilnya yang mana dong? Tadhabu kan? Nah, ada fa'il. Kalau seandainya cuma tadhabu saja, tadhabu ketemu nun, jadi apa ini? Tadhabanna. Maafunyun halal fathi. Maafunyun ada fathi karena apa? Bersambung dengan non taukid secara langsung. Nah di sini tadhabunna ini tidak langsung ternyata, walaupun ketika dhohirnya tak langsung, ya kan? Bah ketemu non taukid. Nah, ini sering kita mungkin ketika baca Al-Fatihah, loh ini ketemu non taukid kok masih di domah. Ternyata apa? Ternyata domai menunjukkan adanya waw jamaah tadhabunanna. Nunnya dibuang. Kenapa nun dibuang? Ya karena balabat. Cuma lo cuma dua enggak apa-apa. Ini lebih dari dua, ini tiga. Likaroh hati tawali salah diansal. Karena berurutan tiga nun. Nun satu, nun satunya dua. Ya. Jadi apa ketika waunya dibuang, nunnya dibuang, jadi apa? Tadhabunna. Ya kan? Nah, wau dibuang. Kenapa wau dibuang? Ya karena apa, Rayhan? Jadi Pak Ismat ini, apa yang syukur? Wau dan nun. Jadi apa? Tadhabunna. Sehingga tadhabunna ini hukumnya apa ya? Karena apa kiramat? Kofa, nasab, atau jazam? Mabni? Marfu? Tanda rupanya apa? Subutun nun al-mahdufah. Tetapnya nun yang dibuang. Nah. Baik, kita lanjutkan yang jim ya. Raya Basafia. Idhabi. Apa artinya? Idhabinna. Benar-benar terhilang kok. Orang perempuan. Hukumnya apa ini? Selama hukumnya apa? Mabni atas. Idhabinna mabni atas. Kasroh, antum dohiriyah ya. Dohirnya kasroh ya kasroh. Baknya di kasroh, kasroh. Lah. Faedahnya apa? Fi'il amr itu mabniun ala ma yujazamu bihi mudhari'uhu. Mabni atas tanda jazm mudhari'nya. Idhabi tanda jazmnya apa? Mana sukun? Aslinya apa? Tadhabina. Berarti mabni atas tadhabina, jadi idhabi mabni atas. Harus ditulis ini. Tadhabina nun jazm. Masukin lam. Lam. Siap. Lam. Tadhabi. Hukumnya apa ini? Anda jazmnya apa? Bawa seliman ini, waduh. Mau kemana? Hasunun. Iya, sulit banget. Nah, sekarang ithabinna hukumnya ithabi. Ithabi. Apa? Iya, namanya apa? Yang mabni atas hasinun. Nah, kemunun taukid jadi apa? Ithabin. Ithabin. Mabni atas. Mabni atas. Ithabin nama mabni atas. Antum yang antum bingungkan apa yang ada di benak antum ini apa ini? Mufrad, kamu seorang perempuan. Iya loh. Coba tasrif, yadhabu. Yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani yadhabna, tadhabu tadhabani tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Nah, sekarang bertanya idhabina itu hukumnya apa? Mabni atas. Sukun ini kepribadian. Ah, Pak Lukman dibantu. Nah iya, mabni atas apa? Nggak jawab itu. Ithabina ini mabni atas apa? Itu aja jawabannya kok. Itu kalau udah umum. Mabni ala mayu disiang ubi mudhari. Mabni atas. Mana terakhirnya kasur? Raidah. Mabni ala hatunun al mahdusah. Sudah hatunun ya sama-sama makhluk. Hatunun. Hatunun. Ya ini mabni hatunun. Nah terus kok ianya dibuang kenapa? Silti koi. Sakinain. Karena bertemunya dua sukun. Paham ya? Qala tuhdahu ya'ul mukhatabati liltiqa'i sakinain. Ya' mukhatabah dibuang karena bertemunya dua sukun. Sukun yang pertama apa? Wabillah. Dua sukun itu apa saja? Ya' dan nun. Nah. Sekarang la tadhabi. Hukumnya apa? Rafa' nasab jazam. Pak Usman. Ahsanta. Kenapa jazam? Apa? La. Nah iya, tanda jazamnya. Mensukun. Adbunun. Nah, adbunun. Sekarang ketika ditambah nun taukid, la tadhabinna. Hukumnya apa? Masih Abu Usman. La tadhabinna. Hukumnya apa? Jazam juga ahsanta. Kenapa jazam? Nah, lo itu kan ada langsung ketemu nun taukid. Kok enggak mabni kenapa? Karena aslinya enggak langsung. Ada pemisah. Pemisahnya apa? Ya, mukotobah. Nah, Paham sekarang ya? Jadi walaupun kelihatannya asli, ketemu langsung, ini enggak langsung, ada fasil, ada pemisah, domir, yak mukhotobah. Tapi yaknya dibuang, kenapa? Karena bertemunya dua sukun. Jadi tetap ini hukumnya jazm. Tanda jazmnya apa? Hadfun nun. Sama dengan la tadhabi. Difahami ya? Nah. Yang ketiga. Tadhabina rofa'na sob jazm apa nabila? Ya, kenapa rofa? Tanda rofaknya. Subutun nun ahsan. Sekarang tadhabinna ketemu nun taukid langsung. Binnya pendek. Tadhabinna. Rofa nasab jazm mabni. Tetap rofa. Ahsan. Nah. Tanda rofaknya apa? Mana subutun nun? Enggak ketok. Subutun nun al-mahdhufah. Nah, ini baru. Kalau sudah hadfun nun jangan hadfun nun mahdhufah. Nun dibuang kok dibuang gimana? Nah, tetapnya nun yang dibuang. Kenapa nun yang dibuang? Mana bila? Karena di sekali pasti naik. Mana dua suku? Yang nun dibuang. Iya. Yang dibuang itu karena tidak disukainya, jadi bencinya bertemunya tiga mas. Tanda. Nah, tughafunun rafa' li tawalil amsal. Nun dibuang karena berurutannya huruf-huruf yang sama. Nah, amsal ini maksudnya huruf-huruf yang sama, yang semisal. Sudah? Kita berpindah kepada yang musanna sekarang. Idhaba rafa' nasab jazm. Abal abad. Atau mabni. Mabni ahsan. Mabni atas? Jangan dohirnya alif terus alif. Kaidahnya apa fi'il amr itu? Mabni atas tanda jazm mudhari'nya. Sekarang mudhari'nya apa ini? Halo. Dah kalau mudhari'nya sendiri pun. Idhaba, ini mudhari'nya apa? Artinya apa dulu idhaba? Pergilah kamu dua orang laki-laki. Sekarang di tasrif, yang mudhari'nya yang berarti pergilah kamu dua laki-laki. Jangan tangan pergi ya, Pak. Yadhabu yadhaban yadhabuna. Adhabu tadhaban yadhabna. Adhabu tadhaban yadhabuna. Yang mana? Tadhabani. Mantap, tadhabani. Sekarang ini rofana sopata jazam. Mabni atas tanda jazm mudhari'nya. Karena kalau kita mengetahui mabni atas apa, kita jazm dulu. Tadhabani, masukkan lam. Lam. Belakang. Lam. Disukun. Aduh. Apa perayaan? Lam tadhaba. Tanda jazm dengan apa ini? Hadfunun. Karena apa? Rafa'ul khamsah. Sudah ketemu seperti ini, kita kembali ke sini. Idhaba. Hukumnya apa? Mabni. Atas? Atas. idhaba fil amr mabniyan ala hadfi nun. Paham dari sini? Sekarang disambung dengan nun taukid. Idhabani. Nah, kembali ke aku apes lagi. Idhabani rofa nasab atau jazm. Idhabani panjang atau pendek? Nah. Idhabani. Jazm. Ilham itu jazm. Ini atas. Hasbunun. Nah. Saya perhatikan di sini. La tuhdafu alifu isnaini liltika'i sakinain. Di sini alif tidak dibuang. Ya. Alif isnain tidak dibuang ketika bertemu dua sukun. Ini di antara pengecualian, ya. Watuk sau nun taukid dan nun taukidnya di kasroh. Padahal nun taukid itu hukumnya apa? Di fathah. Untuk ketika bertemu dengan musanna itu di kasroh. Mana ada yang tanya ya? Siapa yang tanya kemarin? Anu nih. Jawabannya apa? Itu yang kerja nyari. Hah? Nah, tasbihan bil musanna diserupakan dengan isim musanna. Ya, begitu mereka mengatakan. Serupakan dengan musanna. Sudah? Jadi walaupun nah ketemu nun taukid, kalau ada fasil, nah itu tetap mu'rob. Ya. Seperti la tadhaba, Abu Raihan, rofa nasab jazm. Mabni, kuprit, ben, kak. Kayak kue lah. Oh, nasab, Masya Allah. Master reok malah orang ini keberikan ini. Error. Jazm. Jelas. Kenapa? Kenapa? Lah, nah, ya, tanda jazmnya? Hasunun. La tadhabani. Rofa nasab jazm. Tetap jazm, nuntaukidnya enggak pengaruh karena ada pemisahnya. Anda jazmnya dengan hasbunun juga. Nah. Yang ketiga, tadhabani rofa nasab jazm. Kenapa? Tanda rofaknya tetapnya nun. Tadhabani. Ketemu nun taukid. Rofa nasab jazm. Masih antum? Tetap rofa. Nah. Loh itu ketemu nun taukid. Karena ada fasilnya. Tanda rofanya apa? Subutun nun al-mahdufah. Ingat nun musanna nun taukid ketika bersambung dengan musanna maka di kasrah. Tuhdafu nunur raf'i li tawalil amsal. Nun tanda rafa dibuang karena bertemunya huruf yang sama, huruf-huruf yang sama. Dan sekarang yang bersambung dengan nun taukid apa ini? Nun niswah. Nun niswah ketemu nun taukid. Idhabna. Apa artinya? Naam. Di ketika ketemu nun taukid diketemukan dengan nun niswa, perhatikan caranya. Ithabnani. Ithabnani. Tuzadu alif baina nunin niswah wa nunit taukidi wa tuksaru nunut taukidi. Nah, ditambahkan alif antara nun niswah dengan nun taukid. Ya, nun niswah dan nun taukid ditambahi alif. Kemudian nun taukidnya di kasroh. Nun taukidnya di kasroh. Nah, kemudian cara membuatnya. Nanti di pelajaran kita kutasir juga ada di halaman 178. Fi'il mudhari kita tasrif ketemu nun taukid. Halaman 178. Yadribanna, yadribanni, yadribunna. Bisa lihat di situ perubahan-perubahannya. Oke. 178 dan setelahnya itu nun taukid bertemu dengan fi'il mudhari, fi'il amr. Nah. Baik, nanti di murojaah lagi dibaca lagi ya. Sekarang kita lanjutkan dulu di sini sampai yang kedua, la tadhabna. Rofa nasab jazm. Tadi yang idhabnani sama ya, mabni ala sukun. Yang la tadhabna. Anda ya, Pak Sofia? Mabni atas. Nah, fathah. Temunun niswa ya, sukun. La tadhabnani. Baik. Tadhabna. Rafa nasab jazm mabni apa Luqman? Tadhabna terakhir itu yang hak terakhir mabni atas sukun karena karena kapan fi'il mudhari mabni atas sukun? Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya apa? Masa gitu tadi tanyanya? Kapan fi'il mudhari mabni atas sukun? Jawabannya apabila kapan objek selesai? Apabila sambung dengan nun taukid secara langsung. Kapan objek sukun? Jika bisa apa ya Pak Ida? Jika bertemu dengan nun niswa. Nun niswa. Wah iya toh, pelajaran nggak tanggih ya nih yuk. Jika bersambung dengan nun niswa mabni atas sukun, jika bersambung dengan nun taukid secara langsung mabni atas fath. Makanya di sini tadhabna jelas mabni atas sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun niswa. Tadhabnani sama karena mabni atas sukun karena bersambung dengan nun niswa. Jadi enggak ngaruh apa nun taukid tersebut. La tuhdhabu nunun nisfa li'annaha al-fa'il. Nun nisfa enggak bisa dibuang karena dia fa'il. Beda dengan ketika musanna, ketika jamak. Tadhabani nunnya dibuang. Tadhabani karena tanda rofa. Bisa dibuang. Sedangkan nun di sini tidak bisa dibuang karena apa? Karena dia fa'il, bukan tanda rofa. Baik. Tugas ya. Akidil af'al al-atiyata binunit tawqidis sakilah. Taukidkanlah fiil-fiil berikut ini dengan nun taukid sakilah. Ini yang untuk coba kerjakan. Ditulis ya, biar bisa mempraktekkan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Baik, ada fiskal mungkin? Ya. Ya, begitulah. Mereka mengkasrohnya. Allah alam alasannya apa. Nah. Apa? Nanti besok lagi. Ya. Imsi ini yang mu'tal. Ya. Di. Nah. Terus kalian ya. Imsi imsianna. Tuzadul lamul fi'lin naqisi 'indalah fu'il nunit tawkid. Ditambahkan lam fi'il naqis ketika bertemu dengan nun tawkid. Imsi, lam fi'ilnya apa? Ya, apa, Luqman? Masya yamsi. Lam fi'ilnya? Ya. Nah, ketika ketemu nun tawkid, kembalikan. Imsi dari imsianna. Imsianna. Paham ya? Jadi nanti kalau dia mabni, kalau bertemu dengan nun taukid, ya-nya dikembalikan. La tansa. Menjadi la. La tansayanna. Uda'u. Uda'uanna. Begitu. Nah, barakallahu fikum. Ini latihannya dikerjakan. Apanya? Aslinya adalah aslinya juga iya. Nasiya yan sayu. Kulibatil yau alifan litaharrukiha wan fitahima qabla. Apa yang alif? Apa? Khosya yahsya. Aslinya yahsyayu. Kulibatil yaw alifan ditaharruk yaw ditahi makobla. Artinya iya. Iya, kembalikan ke iya. Enggak ada. Allah Allah. Karena alif itu sendiri artinya iya. Pada contoh-contoh yang disebutkan tadi. Nah, yaksha. Rodiya yardo. Yardo itu alif juga. Alifnya itu iya juga aslinya. Karena kulibatil yau alifan, yaknya dirubah jadi alif karena berharokatnya dia dan difathah sebelumnya. Nah, yaknya kembali. Khosya enggak bisa fi'il madhi ketemu mudhari. Yang bisa fi'il mudhari sama fi'il amr. Yahsya. Yahsyayanna. Yarmiyanna, irmiyanna. Masya yamsina. Sudah 34 menit ini. Mau dilanjutkan apa sudah? Sudah dulu ya. Belakang salah bawa kitab juga.